Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Khana wa dina a'zakum wa telah kita ketahui bersama bahwa di antara sebab-sebab seorang menyimpang dari kebenaran ialah ittiba'ul hawa. Rata-rata atau kebanyakan orang yang menyimpang dengan sebab ini adalah orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia dibutakan oleh Allah, dibikin bisu dan tuli, seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang selama ini ia pelajari. Lisannya tidak mampu mengatakan al-haq karena terkunci oleh hawa nafsu. Barakofikum. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa sahibul hawa munafik. Orang yang mengikuti hawa nafsunya atas dasar ilmu itu munafik. Nah, dia tahu al-haq itu, tapi dia gak mau mengikutinya. Dia malah milih jalan yang lain karena mengikuti hawa nafsunya. Seperti orang munafik. Dia tahu tentang Islam, bahkan dia mengaku secara lisan sebagai seorang muslim, tapi hatinya tidak mau mengakuinya, tidak mau mengikutinya. Barakallahu. Nah, rata-rata penyimpangan dalam masalah ini adalah penyimpangan dalam masalah bid'ah, ya. Itulah sebabnya al-bid'ah disebut juga dengan sahibul hawa. Barakafikum. Selanjutnya, as-sababul khamis, sebab yang kelima, al-qawlu fid dini bi ghair ilmin wa qabuli dhalika min qa'ilihi. Berkata tentang agama Islam ini tanpa ilmu dan menerima perkataan orang yang tidak berilmu dalam masalah agama. Yang pertama, dia berkata tentang Islam ini tanpa ilmu. Atas dasar apa ini? Kebodohan. Yang kedua, orang yang menerima mentah-mentah perkataan tokoh-tokoh yang menyampaikan agama ini tanpa ilmu. Sama-sama menyimpang. Dan ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran, Suratul A'raf Ayat yang ke-33. Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bi ghairil haqq. Mengharamkan perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana. Dan mengharamkan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah padahal Allah tidak menurunkan hujjah untuk masalah itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah juga mengharamkan kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Penyimpangan ini semakin hari semakin banyak terjadi. Dan ini termasuk salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Orang berkata tentang agama tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Karena masyarakatnya jauh dari ilmu, maka secara otomatis yang menjadi tokohnya ialah orang yang tidak berilmu. Dan dia berfatwa tanpa ilmu. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Disebutnya dalam hadis yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu secara sekaligus dari hambanya. Walakin yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu dicabut dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alima, sampai tidak tersisa seorang ulama pun di tempat itu. Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Maka masyarakat mengangkat tokoh-tokoh agama dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian tokoh-tokoh itu ditanya oleh masyarakat tentang agama. Fa'aftu bi ghairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Barakallahu. Jadi ikhwan fillah na'udzubillah, agar kita terhindar dari penyimpangan semacam ini, maka hendaknya kita senantiasa mengamalkan kaidah yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab ilmi. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan jika kita tidak mengetahui suatu permasalahan agama, maka jangan kemudian kita menjawabnya atau kemudian berbicara tentangnya. Tapi katakanlah, la adri, aku tidak tahu. Atau wallahu ta'ala a'lam. Ya? Nah. Ucapan la adri itu menunjukkan kejujuran seseorang dalam ilmunya. Bukan sesuatu yang merendahkan derajatnya. Taib. Selanjutnya, as-sababu as-sadis, sebab yang keenam. Al-jahlu bis-sunnah, bodoh terhadap sunnah. Bodoh terhadap sunnah yang menjadi sebab penyimpangan ada dua. Yang pertama, al-jahlu bit-tamyiz bainal ahadith al-maqbulah wa ghairiha. Dia tidak paham membedakan antara hadis yang diterima dan ditolak. Yani gak paham mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif dan yang palsu. Yang kedua, al-jahlu bimakanatis sunnah minat tasri. Dia tidak paham kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Untuk yang pertama, ikhwana fillah a'azzakumullah, termasuk di antara penyimpangan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia ialah mereka menggunakan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu dalam menyampaikan agama ini, sehingga ucapan-ucapan mereka tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penyimpangan mereka ini mempengaruhi masyarakat awam yang kemudian menerima ucapan-ucapan mereka. Tersebarnya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, memiliki pengaruh yang sangat jelek terhadap keagamaan masyarakat. Karena kebanyakan hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu itu ajarannya aneh-aneh, ya, tidak sesuai dengan ajaran dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah sebabnya para ulama menolak menggunakan hadis-hadis dhaif, apalagi hadis yang palsu dalam syariat ini. Dan menurut pendapat yang rajih juga tidak bisa dipakai walaupun dalam fadhailul a'mal, dalam masalah keutamaan-keutamaan amal, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, orang yang sesat itu mengira ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diikuti, diyakini, diamalkan, menyimpang karena enggak paham ini hadis sahih atau dhaif. Yang penting bunyinya Arab. Ya. Perlu diketahui, fa rabbina a'zakumullah, untuk bisa menilai hadis itu sahih atau dhaif, bahkan yang palsu, ini harus dengan ilmu. Ilmunya dikenal dengan istilah apa ini? Mustalahul hadis. Ya. Harus tahu macam-macam hadis sahih itu apa. Ya. Definisinya, ketentuan-ketentuannya, contoh-contohnya, ya. Itu ilmu tersendiri yang membutuhkan waktu yang lama. Belajar lagi. Ya. Nah. Pokoknya kalau jadi orang bodoh itu gak enak semua. Ya, nah. Begini salah, begitu salah, serba salah. Nah, salah tingkah. Nah. Ya, seperti itulah orang bodoh itu. Tidak tahu arah. Jadi kita harus semangat untuk belajar agama ini. Karena yang dipelajari cukup apa ini? Cukup banyak. Kalaupun kita menghabiskan waktu kita untuk belajar agama, itu sudah habis waktu kita, belum sampai menguasai semua ilmu-ilmu dalam agama Islam. Apalagi kalau sambilan belajarnya, ya gak khatam-khatam. Barakfikum. Nah, untuk mengetahui ini hadis sahih atau dhaif, menilai hadis sahih atau dhaif, membutuhkan keahlian tersendiri. Ya, orang yang mumpuni dalam masalah itu bukan orang sembarangan. Ya, nah, untuk kelasnya kita, barakofikum, memang belum kelasnya. Ya, sadar atau tidak, memang belum apa ini kelasnya untuk mengatakan kultu hada hadisun sahih wa hada hadisun dhaif. Ya, kultu itu berat. Ya, apa artinya kultu? Aku berkata hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ya, itu berat. Untuk kita sementara ini, fana bidina auzakum wa boleh dengan yang kedua. Yakni menggunakan penilaian para ulama kibar yang ahli di bidangnya dan istiqamah di atas agama ini. Semacam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Alhamdulillah karya ilmiah beliau dalam masalah ini mencukupi, ya. Ada silsilah al-hadis as-sahihah, ada silsilah al-hadis ad-dha'ifah wal-maudhu'ah, ya. Nah, kita gunakan penilaian beliau, barakfikum, karena kita belum bisa seperti beliau. Bukan berarti kita tidak belajar, terus belajar sampai seperti beliau baru bisa beristihad untuk menilai hadis. Selama kita belum mumpuni, maka kita gunakan penilaian para ulama tentang suatu hadis. Kita pelajari alasan-alasan mereka. Ini hadisnya dhaif karena ada rawi yang namanya ini dan itu. Ya, sayyul khifdi, jelek apalanya. Ya, na'am. Dan lain sebagainya. Itu harus paham. Jadi dai itu tidak kemudian modalnya cuma buku saku. Ya, kumpulan hadis-hadis pilihan. Cuma itu tak dalilnya. Enggak, ya. Nah, dia harus tahu ini hadis sahih apa dhaif. Kalau tidak bisa menilainya karena memang belum mumpuni keilmuannya, ikutilah penilaian para ulama yang mumpuni di bidangnya dan dinyatakan istiqomah di atas sunnah. Walaupun cuma baca penilaian para ulama, itu butuh waktu untuk belajar. Bacanya saja belum bisa, belum bisa bahasa Arab, ya kan? Nah, terus menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, butuh mikir lagi, ya. Nah, butuh waktu, ya. Maka jangan menyerah sampai di sini. Semangat untuk belajar. Kalau memang tidak tahu, maka tanyakan kepada yang tahu, ya. Afan, ini hadisnya sahih apa dhaif? Saya mau nyampaikan ke keluarga saya. Takut kalau dhaif, ya. Saya sudah ngotot-ngotot ternyata dhaif. Ya. Nah, barakafiku. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ustaznya juga begitu. Kalau ditanya ini sahih apa dhaif, kalau enggak tahu jangan lupa tadi, ya. La adri. Aku enggak tahu, ya. Nanti dicarikan jawabannya. Jangan berlagak sok bisa. Nah, ini hadis sahih atau dhaif, Ustaz? Ya, kalau kita lihat tulisannya dan gaya-gayanya, kayaknya Thaif. Oh, kayaknya Ustadznya. Ya, memang begitu. Nah. Alasannya apa Ustaz? Ya itu alasannya. Naam, kayaknya. Untuk ngomong la'adri saja kok repot, kok berat. Padahal tidak sampai merendahkan martabatnya. Justru menunjukkan kejujurannya dalam masalah ilmu. Karena memang untuk mengetahui hadis ini sore itu dhaif, itu memang membutuhkan orang yang apa ini? Mumpuni. Ya, nah, kalau ada yang berkata, bukankah para ulama yang mumpuni di bidang hadis macam ini mengalami perbedaan pendapat dalam penilaian sebuah hadis? Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Bagaimana ini? Barakallahu. Kalau memang kita sudah memiliki keilmuan yang mumpuni, maka kita bisa kemudian apa ini? Menjawab secara ilmiah, ya, pendapat mana yang kuat. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni dalam masalah itu, barakafikum, maka kita boleh mengikuti salah satunya. Nah, barakafikum, dengan melihat keterangannya mana yang lebih mantap, gitu, ya. Karena penilaian hadis sahih atau dhaif termasuk bagian dari ijtihadiyah. Kecuali yang telah disepakati kedhaifannya atau kepalsuannya. Jangan dicari-cari orang yang mensahihkannya. Ya. Jadi ijma'ul ulama ala dhaifi. Para ulama sepakat hadis ini dhaif, masuk dalam buang. Ya. Nah. Tapi kalau para ulama berselisih tentang hadis ini, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Naam. Maka kita kalau memang mumpuni dalam masalah itu bisa memilih secara ilmiah dengan menjelaskan alasan-alasannya. Tapi kalau kita enggak mumpuni di bidang masalah itu, maka kita bisa pilih salah satunya. Ya, na'am. Barakallahu. Ini penting supaya kita terhindar dari berdalil dengan hadis yang dhaif atau yang palsu yang justru menunjukkan penyimpangan kita dari agama. Kemudian yang kedua, al-jahlu bimakanati sunnah menetasri. Itu enggak paham tentang kedudukan sunnah dalam syariat ini. As-sunnah ini termasuk dasar hukum yang berdiri sendiri dalam syariat kita. Jadi setelah Al-Quranul Karim, ialah as-sunnah as-sahihah. Bukan cuma menjelaskan Al-Quran, tapi juga menjadi dalil yang bisa berdiri sendiri, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Artinya kalau di dalam Quran tidak disebutkan tentang masalah itu, hanya disebutkan dalam hadis, maka hadis ini sudah cukup sebagai dalil. Tidak harus ada dalam Quran juga. Barakallahu. Mereka-mereka yang tidak paham kedudukan sunnah ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah. Mereka tidak mau menerima sunnah. Hanya mau menerima Al-Quran saja. Nah, ini kelompok yang istilahnya ialah Quraniyun. Nah, ya. Atau ingkar sunnah. Jadi mereka hanya mau menjalankan syariat Islam ini dengan dasar Al-Quran saja. Adapun sunnah, mereka menolaknya. Tak mau. mereka suudzon terhadap para ulama kita dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berburuk sangka. Mereka menuduh para sahabat telah merubah banyak lafaz hadis. Karena memang kita akui ya, periwayatan hadis itu ada dua. Ada yang bil lafzi, ada yang bil makna. Yang bil lafzi itu betul-betul lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bil makna, yakni lafadznya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, menggambarkan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Para sahabat itu manusia seperti kita, kadang salah, kadang benar, ya. Nah, ragu dengan kebenaran apa ini? As-sunnah. Hanya diputuskan, ditolak, dan membuat kelompok sempalan dalam Islam yang bernama ingkar sunnah. Kelompok Quraniyun. Kalau di Indonesia yang masuk dalam kelompok ini itu MTA. Apa bilangnya? Majlis Tafsir Al-Quran. Ya, ini dalilnya cuma Quran saja, itu pun terjemahan depan. Ya. Dalilnya Quran, tapi mereka itu akal-akalan. Ya. Ngajiannya ya Quran dilepas. Menurut kamu gimana? Gimana Quran? Barakafikum. Padahal mereka senang makan apa ini? Ikan. Ya. Mereka itu senang makan ikan. Gurami suka. Ikan jelawat suka. Ikan nila suka. Ikan lele suka. Ya. Kalau ada yang tanya, Ustaz, ngapain kok bahas-bahas masalah ikan? Kaitannya dengan keyakinan mereka menolak sunnah. Dalilnya cuma Al-Quran. Dalam Al-Quran diharamkan semua bangkai. Barakafikum. Dan dalam Al-Quran tidak ada pengecualian tentang ikan dan belalang. Hanya ada dalam sunnah. Tapi mereka makan ikan. Ya, nah. Tidak pakai disembelih, langsung digoreng kok. Bangkai. Memang orang kalau menyimpang itu terjadi kontradiksi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, ya. Nah, pusing sendiri, bingung sendiri, ya. Nah, akhirnya apa ini? Yaitu menyimpang sendiri. Anehnya juga sebagian dari mereka kalau sholat yo ada rukuknya, ada sujudnya, ada tasahudnya, macam-macam. Padahal dalam Al-Quran cuma waqimus sholat, tegakkan sholat, ya, dengan berdiri. Ya. Kok bisa rukuk, sujud, tasahud, dari mana itu? Ya. Nah, dari as-sunnah. Mereka mengingkari. Nah, tapi mereka apa ini? Melakukannya. Ya, nah. Barakafikum. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan ingkar sunnah atau Al-Quraniyun. Karena mereka tidak memahami kedudukan sunnah dalam syariat kita sebagai dasar hukum yang kuat dan terpercaya. Yang kedua, yang termasuk kelompok yang menyimpang dalam masalah ini ialah man angkara akhbar al-ahad minal mu'tazilah wa ghairihi. Itu mengingkari hadis ahad dari kalangan Mu'tazilah dan yang lain. Mereka menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima hadis kecuali hadis ahad. Hadis ahad itu ya hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, ya. Nah. Sahabat yang meriwayatkan cuma satu. Ya. Nah, sahabat yang lain enggak, mereka tolak. Karena ahad. Ya. Nah. Walaupun hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tolak. Khususnya masalah akidah katanya. Sehingga sekian banyak hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mereka tolak dengan alasan itu ialah hadis ahad. Tapi aneh ya, mereka kalau ditanya sholat itu pakai niat apa enggak, harus, innamal a'malu binniyat, ya. Nah, padahal ini termasuk hadis ahad. Ya. Jadi intinya memang mereka tuh enggak paham hadis ya. Nah. Tapi sok tahu ya. Nah. Barakallahu. Kalau di Indonesia namanya bukan Mu'tazilah. Ya. Mereka paham istilah Mu'tazilah itu sudah ditulis secara resmi dalam sejarah-sejarah kelompok yang menyimpang dalam Islam. Ketika digunakan. Cuma pemikirannya, keyakinannya dipakai. Mohon maaf, ya. Nah, ini sebagai kritik yang membangun, ya. Nah. Di Indonesia terkenal dengan hati. Apa hati? Hizbut Tahrir. Mereka inilah orang-orang Mu'tazilah di Indonesia itu. Ya. Nah. Keyakinannya tentang masalah hadis ahad jelas mereka tolak. Kenal ya Hizbut Tahrir ya. Nah, insyaallah kenal ya. Nah, yang buletin buletinnya sebarluaskan di masjid-masjid itu ya. Nah, sudah saatnya khilafah memimpin dunia. Oh, ya. Yang suka demo di mana-mana. Itu ya. Parfiko. Para pemuda-pemuda Islam yang memiliki semangat membela Islam tapi di atas kebodohannya, nah itu. Mudah terpengaruh dengan mereka. Jumlahnya banyak. Hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada. Wallahu ta'ala bisa sampit. Ya, patok ada apa enggak? Hah? Ada. Ada, di bandara juga ada. Karena memang mereka itu biasanya di bandara-bandara juga ada, ya. Nah. Taib. Ini yang nolak. Ada yang nolak semuanya, ingkar sunnah. Ada yang nolak yang hadis ahad tadi itu Mu'tazilah. Ada yang doyan semua, termasuk yang dhaif, termasuk yang palsu, senang semua, ya, dimakan semua. Bahkan lebih senang yang palsu-palsu, yang dhaif-dhaif, ya. Yang penting itu untuk fadailul a'mal. Nah, barakallahu. Ya. Yang di Indonesia atau di tempat yang lain yang senang dengan semua hadis termasuk yang dhaif dan yang palsu, yang penting untuk fadhailul a'mal, itu dikenal dengan JT. Ya, jamaah tabligh. Ini kritik, ya. Nah. Bagi yang memang merasa dia sebagai jamaah tabligh, nah, harus ilmiah. Nah, ini kritik. nasihat. Kita menyoroti dalam masalah ini. Mereka tak paham masalah hadis. Ya, kitab yang mereka baca di masjid-masjid setiap habis sholat itu, Fadhailul Amal itu penuh dengan hadis dhaif. Ya, maju habis sholat masuk. Ya kan? Ini yang biasa di terminal pelabuhan, ya. Nah, di bandara, ya. Nah, kemudian jalan lagi khuruj desa-desa, ya, naam di masjid-masjid begitu. Nah, masyarakat karena awam, yang penting bunyinya Arab. Gak ngerti itu dhaif atau palsu atau sahih. Nah itu permasalahannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita jangan sampai seperti mereka. Kita harus paham mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Ya, kita harus paham bahwasanya sunnah itu merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri dalam syariat kita. Dan harus diterima semuanya yang sah. Kita cuma ketawa-ketawa saja tapi ditanya, ini sore apa dhaif? Gak tahu. Ketawa-ketawa. Sama-sama gak tahu. Barakofikum. Ya. Jadi kita harus berbenah. Introspeksi diri. Barakofikum. Ternyata kita ini masih banyak yang tidak tahunya daripada yang tahunya. Nah, tentang Islam ini, ya. Padahal kita sudah berusaha menjadi orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara apa ini? Totalitas. Tapi ternyata di antara kita juga masih banyak yang apa ini? Jauh dari ilmu. Ya, masih banyak yang enggak paham, ya. Maka harus semangat belajarnya. Semangat, semangat, ya. Nah, selanjutnya as-sababu sabi, sebab yang ketujuh. Ittiba'ul mutasyabih, termasuk sebab orang itu menyimpang ialah mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini penyimpangan-penyimpangan kelas atas ini, ya. Nah, ini tokoh-tokohnya ini, ya. Ayat-ayat mutasyabihat itu ikhwan fillah a'udzakumullah terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang idhofi. Ayat-ayat mutasyabihat yang hakiki itu ialah ayat-ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya setelah dilakukan ijtihad oleh para ulama mujtahid. Nah, sehingga mereka cukup dengan mengimaninya bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Nah, jadi para ulama mufassirun, ahli tafsir, pakar-pakar tafsir, para ulama mujtahidin, ahli ijtihad, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami maknanya, tapi ternyata maknanya memang tidak diketahui maksudnya, ya. Maka mereka pun menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini itu ialah suatu yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat mutasyabihat yang bersifat idhofi ialah ayat Al-Quran yang tidak diketahui maksudnya oleh sebagian orang karena keterbatasan ilmunya, namun diketahui oleh sebagian orang yang mumpuni tingkat keilmuannya. Anggaplah yang enggak mumpuni itu kita, ya. Nah, kita enggak paham makna ayat ini, maka ayat ini bagi kita adalah mutasyabihan. Tapi setelah kita konsultasikan kepada para ulama kibar, para ulama senior yang mumpuni keilmuannya, mereka bisa menyampaikan dan menjelaskannya. Berarti ayat itu mutasyabihat bagi sebagian orang karena keterbatasan kemampuan ilmunya, dan tidak mutasyabihat bagi sebagian yang lain karena kemapanan ilmunya. Nah, orang-orang yang menyimpang barqofikum ini langsung mengikuti ayat-ayat mutasabiat itu, ditelan mentah-mentah. Yang hakiki, para ulama pakar saja enggak bisa, ya, enggak tahu maksudnya. Oh, dia pemula kok langsung bikin-bikin sendiri maknanya. Akhirnya apa ini? Menyimpang, karena dia berkata atas nama agama Allah tanpa ilmu dengan mengikuti ayat yang masih mutasyabihat tadi. Atau dia menyimpang karena dia termasuk orang yang mutasyabihat dalam suatu ayat. Belum ditanyakan kepada para ulama, mutasyabihat kemudian disimpulkan sendiri sehingga dia terjatuh dalam apa ini? Kesalahan, menyimpang. Nah, ya, kalau yang semacam ini fanabidina azakumwa biasanya terjadi di kalangan orang-orang yang berpendidikan, ya, yang mengatasnamakan dirinya intelektual muslim, ya, cendekiawan muslim, ya. Nah, yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat seperti itu, ya, untuk tampil beda, kayak ada penemuan baru gitu ya. Nah, para ulama yang lain yang betul-betul ulama yang mumpuni di bidangnya mengatakan wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, Allah yang lebih tahu maksud sebenarnya ayat itu, kami yakin itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang yang enggak mumpuni ilmunya tapi sok pintar, sok menjadi pakar, ya, langsung menafsirkan ini tuh maksudnya begini, begini, begini. Oh, ya. Nah, langsung. Karena gak ada ulama-ulama sebelumnya yang berkata seperti itu. Dia merasa sebagai mujtahid dan mujaddid. Ya. Bukunya seolah-olah baru. Ini penemuan yang belum pernah ditemukan oleh ulama-ulama sebelum, bangga padahal menyimpang. Barakallahu yang suka semacam ini karena betina asakumwa ialah orang-orang mutazila dan juga orang-orang khawarij. Karena mutazila sama khawarij sebetulnya dua persaudara, cuma mutazila dihuni oleh orang-orang intelektual, kalau khawarij dihuni oleh orang-orang yang arogan. Tapi dari sisi pemahamannya sama, aqlani. Orang Khawarij itu mengkafirkan orang yang membunuh saudaranya sama muslim. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan memang demikian, masuk neraka selamanya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'u jahannam khalidan fiha, balasannya ialah neraka jahannam dan dia kekal di dalamnya. Ini termasuk ayat mutasyabihat bagi sebagian orang tapi bukan mutasyabihat bagi orang yang lain, yang mumpuni ilmunya. Nah, orang Khawarij ikut yang bertasabihan ini. Wadah orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Kafir, murtad. Alasannya, ini dalam Quran. Balasannya neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Yang kekal itu kan orang kafir. Orang muslim gak kekal, berarti dia kafir. Padahal yang benar, ayat ini kalau disampaikan kepada para ulama yang paham dalam tafsir, pakar dalam tafsir, sudah bukan bertasabiat lagi. Yang dimaksud khalidan fiha itu hukumannya lama di neraka Jahannam, tapi enggak sampai kafir. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala masih menyebut orang yang membunuh saudaranya itu sebagai muslim. Dalam hadis juga disebutkan demikian. Nah, itu maksudnya, ya. Tapi sangat disayangkan ya, orang Khawarij itu melanggar prinsipnya sendiri. Ngebom muslim yang enggak berdosa. Kafir berarti menurut mereka. Ya gimana? Kamu dikafirkan. Ngebom ya orang yang belanja di mall. Padahal muslim dengan sengaja, ya. Ya. Sepertinya kalau yang lain yang melakukan itu salah, tapi kalau yang melakukan itu mereka benar semua. Kan begitu kan? Nah, seenaknya sendiri. Ini karena mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Baik, adzan dulu, Pak Rafi. Adzan dulu, nanti kita lanjut. Belum ada? Sudah. Adzan dulu. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. As-sababu tsamin. Sebab yang ke-8. Al-akhdhu bi ghairi ma'tabarahu syar'u tariqan li itsbatil ahkam. Al-akhdhu bi ghairi ma ya'tabarahu asy-syar'u tariqan li itsbatil ahkam. Mengambil jalan lain untuk menetapkan hukum yang tidak dianggap oleh syariat. Nah, menetapkan hukum dalam syariat yang dianggap ialah dengan dalil Al-Quran dan hadis yang apa ini? Yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi ini orang yang menyimpang, cari jalan lain untuk menetapkan hukum dalam Islam. Apa jalan yang lain itu? Barakallahu fikum. Jalannya ialah ar-ru'ya fil manam, melalui jalan mimpi. Jadi gak mau susah-susah belajar Al-Quran, gak mau capek-capek belajar hadis. Nah, ya, tidur yang lama biar bisa mimpi. Nanti dalam mimpinya akan bertemu, katanya bertemu dengan Nabi. Ya, baik. Bertemu dengan orang yang pakaian putih-putih. Nah, kemudian dalam mimpinya itu dia disuruh begini, disuruh begitu, dilarang ini, dilarang itu, diancam ini, diancam itu. Nah, bangun-bangun dia menulisnya. Ya, nah. Dalam mimpiku aku berjumpa, ya, dengan Nabi. Ya, katanya Nabi, sholat itu tidak boleh di masjid. Hanya dia bikin bid'ah baru ini tengah masyarakat, ya, nah, diekspos oleh media, ya, sholat di masjid tidak sah. Nah, sholat itu harus di tanah, bebas. Dalilnya ialah mimpiku tadi malam jam sekian, jam sekian. Nah, yang suka dengan mimpi-mimpi semacam ini itu adalah kelompok Sufiyah. Orang Sufi. Ya, mimpi ketemu Rasulullah, mimpi bahkan mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi mimpi ketemu Nabi Khadir. Dapat ilmu laduni. Nah, itu orang sufi ya. Nah, langsung. Dalam mimpiku, khamar itu halal bagi yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Semalam jam segini aku bermimpi, ya, berjumpa dengan Rabku. Ya. Khamar itu memang haram, tapi kalau sudah umur 50 tahun ke atas enggak apa-apa. Langsung bangun tidur semangat dia ceramah, ya. Nah, ketahuilah khamr itu memang haram, tapi bagi yang sudah umur 50 tahun ke atas seperti pak ini pak itu, nah, halal. Nah, dalilnya ialah mimpiku tadi malam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jam sekian, pukul sekian. Itu sufiyah. Jadi menetapkan hukum dengan cara yang tidak diakui oleh syariat. Nah, kalau ada yang menasehatinya, kenapa kamu kok berhukum dengan mimpimu itu? Nah, jawabannya enteng, ya. Nah, aku mencontoh Nabi SAW. Ya, nah, beliau itu mimpinya dijadikan sebagai dalil. Ya, banyak mimpi-mimpi Rasul SAW kemudian dijadikan sebagai apa ini? Hujjah. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya, kalau mimpinya para nabi dan rasul itu memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu. Tapi kalau mimpi Anda, ya, nah, itu bukan wahyu, ya. Nah, enggak boleh dipakai. Ya, kalau mimpinya tadi itu menebar ancaman, ya. Selebarannya, kalau enggak difotokopi sekian lebar, nanti akan celaka, usahanya akan bangkrut, macam-macam itu. Nah, mimpinya siapa ini? Eh? Mimpinya siapa? Katanya yang biasa menjaga makam Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, anak amin. Di makamnya Rasulullah enggak ada yang jaga kecuali petugas supaya orang-orang itu enggak menyembah Rasulullah. Ya mungkin dia di situ terus itu langsung tidur mimpi. Nah, kok bisa-bisanya fotokopi itu mana? Kalau kasih fotokopi nanti akan celaka ya dalam waktu sekian hari macam-macam. Nah. Ya itu akibat apa ini? Menggunakan cara yang tidak diakui oleh syariat untuk menetapkan apa ini? Hukum. Ya, ini rata-rata digemari oleh orang-orang apa ini? Sufi. Ya, itu sebabnya sufi itu bukan dari Islam. Ya, mereka itu kelompok yang menyimpang. Jangan terpengaruh dengan khusyuknya dia berdoa, dengan tangisan dia ketika berdoa, dengan lamanya dia sholat. Gak usah terpengaruh dengan itu. Tapi kepalanya itu penuh dengan racun. Yang ada di isi kepalanya itu racun. Nah, barakallahu. Jadi jangan terpengaruh dengan penampilan apa ini? Zahirnya. Tapi bagaimana isi pikiran dan kepalanya itu? Ya, racun atau kemadu. Kalau racun-racun semacam itu, ya sudah, menyimpang. Barakallahu. Terkait dengan mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang benar adanya, ya. Asalkan apa yang dilihat memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, barakallahu. Yang kedua, kalau sampai dia bohong dalam mimpinya, tidak melihat Rasulullah tapi bilang melihat Rasulullah, maka masuk dalam ancaman man kadzaba alayya muta'ammida fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Para siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan ini dalam bab, ya, na'am, bahwa berdusta atas nama Rasulullah itu terjadi baik sadar maupun dalam kondisi mimpi. Ya, maksud tadi itu, dia itu mengaku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi sebetulnya dia tidak melihat beliau, bohong. Enggak boleh, ya. Nah, karena setan memang tidak bisa menjelma menjadi muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setan itu bisa menjelma menjadi muka-muka manusia. Tapi untuk menjelma menjadi muka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Betul ya? Nah. Barakallahu'alaikum. Selanjutnya as-sababut tasi, sebab yang kesembilan, yang terakhir, barakallahu'alaikum. Al-ghulu fi ba'dil ashas. Termasuk sebab penyimpangan ialah terlalu berlebihan dalam mengkultuskan individu tertentu. Nah, itu sangat mengidolakan seseorang, ngefan dengan seseorang, ya. Kemudian itu berlebihan dalam memujinya, dalam mengkultuskannya, ya. Nah, langsung terlontar dalam lisannya wali. Sampai mati pun dia kejar kuburannya. Kalau perlu dimakan tanah kuburannya. Begitu. Curhat-curhat pun di kuburannya. Nah ini penyimpangan. Karena terlalu berlebihan terhadap tokoh tertentu. Itu bisa membutakan mata hati seseorang, barakallahu'alaikum, ya, nggak kelihatan keilmuannya. Membela tokoh tertentu secara membabi buta karena berlebihan dalam mengkutuskannya. Nah, saya pernah mendengar, ya, ada seorang ikhwah, ya, nah, karena sangat mengidolakan salah seorang dai, ya, sangat mengaguminya, ya, ya, terlalu berlebihanlah dalam mengkultuskannya. Ketika sang dai ini menyimpang dari al-haq, waliyadu billah, dia pun tetap pada pendiriannya untuk mengikuti dai itu, sambil berkata, sekalipun sang dai sholat dengan berdiri pakai satu kaki, aku pun akan sholat dengan satu kaki. Kakinya dua, cuma dipakai satu. Ya, kalau dai-nya tadi itu sholatnya pakai satu kaki, yang kaki yang lain digantung dia. Nah, gaya dalam sholat. Dia pun akan ikut seperti itu. Saking apa ini? Hulunya. Nah ini bisa membutakan mata hatinya. Orangnya biasa tak ada yang belajar. Aduh, kok sampai keluar kata-kata seperti orang yang gak pernah belajar ilmu sama sekali seperti itu. Ya. Nah hulu. Nah. Ada juga. Sangat mengkultuskan figur seseorang. Ya. Nah. Yang berinisial G. Ketika dikritik penyimpangannya, dia mengatakan, hati-hati kamu, ya, kamu nanti kualat. Dia itu wali, di atas wali. Walinya para wali. Walinya Pak, wali saja itu menurut mereka sudah tingkatnya tinggi. Ini walinya Pak, wali. Saking hulunya terhadap individu tersebut. Nah ini tidak boleh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Walakin kulu abduhu wa rasuluhu. Tapi kalian cukup mengatakan tentang aku bahwa aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang Nasoro itu saking cintanya dengan Nabi Isa sampai menyebut Nabi Isa sebagai anaknya Allah, anak Allah katanya dia. Bahkan sebagian dari mereka kecintaannya lebih dari yang ini, sampai menjadikan Isa itu sebagai Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Nah, di kalangan orang Nasrani itu berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah, itu Allah kata mereka. Bahkan ada yang sampai mengatakan Nabi Isa itulah Allah itu. Ya, karena sangat apa ini, mengaguminya. Ya, itu Nabi Isa memang pantas dikagumi, tapi enggak boleh berlebihan seperti itu. Mukjizatnya luar biasa, ya. Nah, bahkan termasuk nabi yang spesial. Ya. Nabi spesial yang ditunda kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman Allah akan menurunkan Nabi Isa dalam keadaan masih muda. Spesial ya, nabi yang lain mati, beliau tunda kematiannya. Mendekat dari kiamat diturunkan dalam kondisi masih muda. Padahal jarak Nabi Isa sama Nabi Muhammad saja itu dah ribuan tahun. Nah, apalagi dengan kita jaraknya tambah jauh. Apalagi sampai akhir zaman nanti tambah jauh. Ya, menurut logika ya, orangnya yang mungkin sudah enggak ada bapaknya kecuali tulang belulang. Tapi Allah Maha Kuasa. Memang pantas dikagumi, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu ditunjukkan pada penyembahan terhadap Nabi Isa itu. Mengatakan Nabi Isa sebagai anaknya Allah atau bahkan sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada Nabi Isa. Ya, pemimpin para nabi dan rasul. Pemimpin Bani Adam. Orang yang paling bertakwa di alam semesta. Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan umatnya, jangan terlalu berlebihan dalam memujiku atau menyikapiku. Nanti kalian bisa terjatuh seperti orang Nasoro yang berlebihan menyikapi siapa ini? Nabi Isa. Yaitu beliau khawatir ada di kalangan umatnya kemudian sampai mengatakan Nabi Muhammad itu anaknya Allah, atau sampai menyembah Nabi Muhammad dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ditanbih. Apalagi kita barakum kelebihannya juga enggak tahu ya, macam-macam. Jangan sampai disikapi secara apa ini? Ulu, berlebihan. Karena ini termasuk sebab-sebab penyimpangan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sebab-sebab penyimpangan dan memberi kita kekuatan untuk bisa tetap istiqomah di atas al-haq sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.